الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله telah kita muraja'ah tadi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan ru'yatullahi azza wa jalla yaumal qiyamah, bahwasanya ru'yah tersebut pada hari kiamat sabit pada dua tempat, yang pertama di arasatil qiyamah dan yang kedua na'am fil jannah. Adapun di arasatil qiyamah yang rajih, maka semua makhluk baik yang mukmin maupun yang kafir akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Karena al-liqa sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari ahli lughah ijma', bahwasanya itu taqdir muayyanah. Dan bahwasanya namanya liqa, ya mesti berjumpa, ya mesti melihat. Cuman perbedaan orang-orang kufar dan kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Sedangkan orang-orang kufar di padang mahsyar tersebut melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk azab. Dan ini termasuk permasalahan yang dikhilafkan, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menegaskan jangan sampai dibangun di atas perkara tersebut tamdiyah, saling menghukumi yang lainnya sebagai ahlul bid'ah karena menyelisihi na'am keyakinannya dalam masalah ini, yaitu dalam permasalahan apakah orang-orang kafir melihat Allah di padang mahsyar. Adapun pada asal masalah apabila asal masalah tentang ru'yatullah, maka ini dibangun permasalahan apa? Tamdi' na'am wajarah padanya. Karena tidaklah mengingkari tentang ru'yah kecuali kalangan ahli bid'ah. Jadi pengekor Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka meniadakan dan mengingkari ru'yatullahi azza wa jal pada hari kiamat secara mutlak. Di antara dalil yang mereka gunakan yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Qala lan tarani. Di sini ya qani fillah dalam zamakhsyari, tayin zamakhsyari dalam kasyafnya seorang Mu'tazili menegaskan nafanifillah dan bahwasannya lan memiliki makna apa? Ta'bid. Lan yufidu ta'bid, bahwasannya lan itu memiliki makna peniadaan selama-lamanya. Maka perhatikan begitu eratnya hubungan antara lughah Arabiyah nafanifillah dengan permasalahan akidah. Maka hati-hati seseorang jangan sampai menyepelekan nah, dalam mengambil lughah. Dalam artian tidak apa-apa aku belajar lughah kepada para hizbiyun, kepada ahli bidah. Yang penting apa? Tidak mengambil akidahnya. Hati-hati. Kalau seorang belum memiliki akidah yang kuat, maka dia tidak akan bisa membedakan apakah nah, telah termasuki syubhat atau tidak ketika belajar lughah. Sebagai contoh ini, nah, khilaf di kalangan nah, para ahli nahwu tentang masalah lan. Tayyib, masalah lan, apakah memiliki makna ta'bid, peniadaan selama-lamanya atau tidak. Dan Zamakhsyari na'am membela mati-matian bahwasanya lan memiliki makna ta'bid untuk menguatkan keyakinan mereka kalangan Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak apa? Tidak akan dilihat selama-lamanya baik di dunia maupun di akhirat. Na'am berdalil dengan na'am tayyib ayat tadi, qala lan tarani, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salam, engkau tidak akan melihatku, berarti lan memiliki makna ta'bid, berarti memang tidak akan bisa. Nah, manusia melihat Allah Subhanahu wa taala, karena lan memiliki makna ta'bid. Nah, tapi yang rajih ikhwanillah bahwasanya lan tidak nah bermakna ta'bid kecuali apabila ada qarinah. Apabila ada qarinah yang menunjukkannya. Nah, buktinya apa? Buktinya dalam orang-orang kufar. Nah, orang-orang kufar mereka ikhwanillah ketika di akhirat, nah, ketika di akhirat meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dimatikan. Padahal tayyib Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang mereka ini bahwasanya mereka ini orang-orang yang nah, tidak mau mati. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya? Tayyib Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-94 dan 95 dari surah Al-Baqarah. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Allah katakan apa? Fatamannawul maut, yaitu berangan-anganlah kalian untuk mati apabila kalian itu memang benar. Dan Allah katakan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Mereka tidak akan pernah menginginkan kematian. Baik. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan? Mereka ingin mati. Dan wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ini dengan lan. Baik. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penduduk neraka tatkala dimasukkan ke dalam neraka sangat berharap untuk dimatikan. Panadau ya malik. Naam. Panadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka meminta memanggil-manggil rahim malik. Naam. Mintalah engkau kepada Rabbmu untuk dan mematikan kami. Ini dalam surat apa? Endaknya Umar. Baik. Yang tadi terutama yang kami bilang tentang surat Al-Baqarah, kemudian surat Az-Zukhruf tadi ayat 77. Pada lu ya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithun. Ini bantahan talak untuk Zamakhsyari bahwasanya lan tidak memiliki makna ta'bid. Makanya Ibnu Malik rahimahullahu taala katakan apa? Faman qala na'am bilan mu'addah fi mulkilan mu'abbada fa qawluhu qad wa siwahu fa'budu. Syubhat yang kedua ikhwan fillah, mereka berdalil dengan ayat di akhir-akhir surat Al-An'am. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Bagaimana menjawabnya? Indaga Al-Baqarah. Allah katakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Berdalil dengan ayat ini, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Nah itu berhubungan dengan kisah Musa tadi, lantaran kita sudah selesai dari situ. Nah, kalau lantarani, nah, jawabannya itu bahwasanya engkau tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bahwasanya penafian nah dalam lantarani, nah ini nah tidak selama-lamanya, tapi penafian di dunia. Pada ayat telah itu dikuhul aksar. Ini penafian idrak, bukan penafian ru'yah. Nah, di sini lalu terikuhul aksar yang dinafikan adalah idrak. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin dilingkupi oleh hamba. Nafiyul idrak, ikhwanifillah, yaitu lebih dari apa sekedar melihat. Karena idrak berarti semuanya, ikhwanifillah. Makanya tidak akan mungkin, karena kita makhluk yang nah, sangat kecil. Nah, makhluk yang sangat kecil. Lain dan Allah Subhanahu wa taala na'am dan yang Maha Agung. Lain sehingga tidak akan mungkin na'am makhluk yang begitu hina ini na'am mengidrak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinafikan tadi dalam ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mata-mata tidak akan mungkin bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lah yang melingkupi mereka semua. Baik. Kita lanjutkan. Ini sekilas afanifillah dari syubhat-syubhat orang-orang Mu'tazilah yang butuh untuk diketahui. Qala Syekh Nadmi rahimahullah ta'ala وأحاديث أخرى قد وردت في الموضوع يمكن أن تكون من المتواتر معنى. نعم jelas tidak ada keraguan bahwasanya hadis tentang ru'yah mutawatir makna dan yang lain yang datang dalam permasalahan ini. وَهِيَ تُفِيدُ كُلُّهَا رُؤْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا بِدُونِ صَحَابٍ. Dan hadis tersebut secara keseluruhan nah, menunjukkan ru'yatul mu'minin li rabbihim, yaitu melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan purnama, ya, bulan di malam purnama yang sahban biduni sahab, yaitu yang begitu nah, sening tanpa ada awan sedikit pun. Dan perlu diketahui di sini bahwasanya nama tashbih ar-ru'yah bir-ru'yah wa laysal mar'i fil mar'i, yang disamakan apa itu lah, yaitu sisi ru'yah, yaitu begitu jelasnya nah penglihatan saat itu tanpa ada kesulitan. Bukan yang dipermisalkan adalah yang dilihat. Kalau yang dilihat kita memiliki pedoman utama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dialah as-sami'ul basir. Lihat catatan kaki nomor 2, yusyiru Syekh Hamidahullah taala ila hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muqarrad fi sahih al-Bukhari. Naam. Baik. Hadis yang panjang khalifillah tentang penetapan ru'yat Allah azza wa jalla. Dan juga dalam Sahih Muslim hadis tersebut yang diberi bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bab ma'rifati tariqir ru'yah. Wa kama yarawna syamsa fi dhahirati sahwan biduni sahab. Ini juga mansus dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam as-sahih. Wahada tashbihun lirru'yah birru'yah la lilmar'i bilmar'i. Dan ini adalah penyerupaan untuk ru'yah, yaitu penglihatannya, yaitu penglihatan dengan penglihatan, yaitu sebagaimana manusia muda tanpa ada kesulitan melihat bulan di malam purnama, falifillah, demikian pula kelak bagi orang-orang yang beriman di surga, mereka tidak kesulitan nah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. La lil mar'i bil mar'i. Maksudnya apa? Yang disamakan ini bukan al mar'i, yaitu yang dilihat. Nah, tayyib, al mar'i bil mar'i, yang dilihat. Jadi tidak boleh kita menyamakan bulan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya Allah dengan bulan. Ta'alallahu amma yasifun. Tidak boleh sama sekali. Karena sebagaimana ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Fasyamsu wal qamaru makhluqatun min khalqillah. Wa inna ma dzalika tamtsilun liru'yah biru'yah likai takuna ma'qulah. Sebab apa? Matahari dan bulan adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanyalah yang demikian itu penyerupaan apa? Ru'yah biru'yah. Yang diserupakan adalah ru'yahnya. Maka ini diingat-ingat. Karena ahlil batil dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang mengingkari mereka, nah mereka mengingkari ru'yah dengan alasan apa? Karena penetapan ru'yah akan apa? Melazimkan tashbih, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan tidak. Sebagaimana na'am sifat-sifat yang lain, kalau kita menetapkannya, tidak ada apa? Tidak ada konsekuensi tashbih, demikian pula dengan sifat ini. Fakama anna ru'yatal qamari wa ru'yatash syamsi biduni sahabin ru'yatun min ghairi ihathah, fakadzalika ru'yatullah fil akhirati ru'yatun min ghairi ihathah. Ini sisi dan kesamaan yang lain yang diinginkan kepada Allah. Selain kemudahannya, bahwasanya la tudarruna fi ru'yati, la tudammuna fi ru'yati. Tidak apa termadarati, yaitu tidak perlu kesulitan dalam melihat Allah kelak di hari kiamat. Demikian pula tidak perlu berdesak-desakan. Demikian pula kaum atau manusia ketika di dunia melihat bulan, ketika tidak ada awan sama sekali, mereka apa tidak? Tidak apa? Tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu pula apa? Kesulitan. Nah, sisi yang lain juga di sini faedah tambahan dari Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala. Fakama anna ru'yatal qamari wa ru'yatus syamsi biduni sahabin ru'yatun min ghairi ihathah, fakadzalika ru'yatullah fil akhirah ru'yatun min ghairi ihathah. Sebagaimana ya melihat bulan dan melihat matahari ketika tidak ada sahab, tidak ada awan sama sekali, itu ru'yah tanpa ihathah, yaitu melihat tapi tidak bisa melingkupi. Berarti kan kita melihat matahari, mungkinkah kita melihat keseluruhan matahari? Bisa tidak, Aba Arif? Tidak, yang paling kita lihat bagian yang menghadap ke kita kok. Nah, tidak. Kita nggak bisa menutupi matahari tersebut. Demikian pula bulan, yang kita lihat yang berada di depan kita. Nah, tidak bisa penglihatan kita melingkupi semua bulan. Baik. Bulan secara keseluruhan tidak bisa. Maka demikian pula ru'yatullah. Nah, ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman di surga diberi nikmat yang agung ini untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan ziyadah, nikmat tambahan di surga. Nah, maka ru'yah di sana pun ru'yah min ghairi ihathah, yaitu melihat tanpa apa? Tanpa ada ihathah, tanpa ada na'am melingkupi, tidak bisa melingkupi na'am secara keseluruhan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dalam ayat di surat Al-An'am. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, di sini na'am letaknya, kalau antum ingin meletakkan ayat tersebut untuk sebagai ta'liq. Na'am. Sebagaimana dalam ayat tadi, bahwasanya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dan mungkin untuk idrak. Nah, idrak yang dimaksud di sini ihathah. Nah, ihathah. Mafhum? Dan pembahasan ini alhamdulillah ya azza wa jalla telah kita lewati pada durus yang telah lewat kepada kita. Di antara yang panjang ini, baru kita membahasnya dalam syarah ha'iyah. secara harfiah maka dirujuk di sana. Intinya, dan yang harus diingat dalam permasalahan ini bahwasanya permasalahan ru'yah termasuk permasalahan yang manusia apabila banyak apa banyak tergelincir badannya. Nah, sampai apa mereka terbagi menjadi berapa golongan? Tiga golongan. Tiga. Dua golongan tersesat dan satu golongan yang selamat ahlus sunnah wal jamaah tatkala mereka berjalan di atas dalil. Nah, berjalan di atas dalil dan memahami Al-Qur'an serta sunnah di bawah bimbingan na'am salaf, mengembalikan dan memahami al-hadis kepada pemahaman para salaf. Karena dengan inilah kita semua bisa selamat. Nah, tidak mengandalkan kepada akal-akal kita, juga tidak mengedepankan takwil dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW pada perkara-perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Tak perlu bihada. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.